عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah atau tanggal 11 Maret 2021. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, yang sekarang alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla kita sampai di halaman 182. 181 pertemuan yang sebelumnya kita akan lanjutkan dulu. Nah, ini kemarin terakhir Rabid Dars Al-Madi Wal Hadir. Ini adalah yang berkaitan dengan hikmah. Hikmah itu tentang pertanyaan mas'alatun, tentang mas'alatun. Ma sihatu qawli ba'dihim innal hikmata min khalqi samawati wal ard fi sittati ayyam annahu ta'ala yu'allimu ibadahu al mu'minina atadarruja fil ahkam. Permasalahan ini berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Apakah benar perkataan sebagian dari mereka bahwasanya hikmah dari penciptaan langit dan bumi selama 6 hari itu dalam rangka Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada hamba-Nya mukmin, hamba-hambanya yang mukmin, berbagai macam hukum secara berangsur-angsur? Pertanyaan. Dan ini dijawab oleh Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Al-jawab. Rubama takunu hadhihi minal hikmati. Fal insanu qad yastanbitul hikmata bima yadhhab. Terkadang ini adalah hikmah. Seorang manusia terkadang mengambil hikmah dengan apa yang nampak. Hikmahnya misalnya sekarang, hikmahnya antum diberikan kemudahan sekarang Allah Azza wa Jalla selama setahun. Ya, pandemi ini sudah melanda seluruh dunia. Dan di mana sebagian dari kita ada yang kajiannya selama setahun itu onlinean, tidak bisa offline, ataupun bertemunya berbeda. Dulunya tanpa masker, cipika-cipiki bisa, sekarang harus pakai masker, harus pakai protokoler kesehatan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari wabah tersebut. Nah, ini adalah hikmah. Kenapa? Karena itu nampak di depan kita. Tidak bisanya kita ikut kajian selama setahun itu nampak sekali. Ada juga yang nampak lagi ketika ada orang yang tadinya bujangan, kemudian nikah. Kemudian apa hikmahnya setelah nikah? Oh, hikmahnya ternyata setelah menikah mendapatkan sesempurnanya kesempurnaan agama. Didapat karena sudah ada teman hidupnya, teman berbagi pahala, berbagi apa saja, termasuk juga hikmahnya kemarin antum datang ke kajian sendiri, sekarang berdua, ada hikmahnya di situ. Dengan keluarga, mendatangi kajian bersama keluarga, masya Allah. Dan hikmah yang lainnya banyak sekali. Dan hikmah-hikmah itu nilainya relatif. Satu orang dengan yang lainnya terkadang berbeda. Paham enggak di sini? Nah, ini tentang hikmah. Nah, sehingga tadi yang dikatakan bahwasanya bagaimana, apakah tujuannya Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi selama 6 hari itu dalam rangka mengajarkan hamba-hambanya berbagai macam hukum secara berangsur-angsur, atau ada hikmah yang lainnya? Nah, dan apakah itu benar, perkataan mereka, anggapan mereka, asumsi mereka itu benar? Nah, li'anna Allah qadirun 'ala an yakhluqaha bilahdatin bikalimatin wahidatin. Karena sesungguhnya Allah kuasa untuk menciptakan langit dan bumi dengan sekejap, dengan satu kata, dengan satu kata apa? Kun, jadilah. Nah, jadi qala ulama rahimahullah, para ulama berkata, innallaha 'allama 'ibadahu at-ta'anni wal ihkami. Ya, innallaha 'allama 'ibadahu at-ta'anni wal ihkama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk at-ta'anni. Adamul isti'ajalah, adamul ajalah. Tidak tergesa-gesa, at-ta'anni. Wal ihkama, dan senantiasa mengambil hikmah. Yakhluquha bilahd wa anna al-ihkama ahammu min al-ajalati. Dan bisa mengambil hikmah itu jauh lebih penting daripada tergesa-gesa. Wa qala at-ta'iyun, ya. At-taba'iyun, ya. Wa qala at-taba'iyun, inna hadhihi al-makhluqat laha asbabun. Tansa'u kama yansa'u al-haml fil batn. Wa hadhihi al-asbab tafa'alat hatta takawwanat sama'an wa ardan, wa hadhil muddatu tahtaju ila tuli, wa lihada yufassiru at-taba'iyuna al-ayyam bighayri ayyamina hadhihi, fayakununa hiya ayyamun tawilatun imma 50 alf sanatin aw ghayriha أو غيرها، لأنهم يرون هذا التدرج بناء على التفاعل وترتب المسببات على أسبابها. Kita bisa lihat di sini tentang kontekstual dari apa yang dikatakan oleh At-Taba'iyyun. Nah, jadi di situ kaitannya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengajarkan hamba-hambanya untuk tidak tergesa-gesa dan mengambil hikmah, dan mengambil hikmah itu jauh lebih penting daripada tergesa-gesa, maka qala taba'iyun. Taba'iyun itu dari, diambil dari tabi'iyah, naturalis, aliran natural, aliran orang yang mengalami apa istilahnya, konsep alamiah, berjalan sesuai hukum alam. Inna hadil makhluqati, sesungguhnya makhluk-makhluk ini, laha asbabun, itu ada sebab-sebabnya. Tansha'u kama tansha'ul haml fil batn, mereka berkembang sebagaimana berkembangnya janin di dalam perut ibunya. وهذه الأسباب تفاعلت حتى تكونت سماء وأرضا. Dan sebab-sebab ini saling berpengaruh membentuk langit dan bumi. Begitu juga seperti itu. Jadi mereka mengkiaskan adanya ciptaan. Allah menciptakan makhluk, menciptakan awal penciptaan manusia di perut ibunya. Ini sebagaimana semuanya juga harus proses. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan 6 hari itu juga proses. Ini orang-orang yang naturalis. Ya. Paham saya misi? Nah. Wahadil muddatu. Dan selang waktu ini tahtaju ila tulin. Ini butuh dengan waktu yang panjang sekali. Artinya perkembangan dari satu fase ke fase berikutnya itu butuh perkembangan. Sebagaimana orang itu ya berkembang di perut ibunya selama 9 bulan. Walihada yufassiru tabaiyun al-ayyam bighairi ayyamina hadhihi. Maka orang-orang naturalis ini menafsirkan hari-hari yang tadi disebutkan 6 itu, sittata ayyam, 6 hari itu bighairi ayyamina, bukan dengan hari yang menurut kita 6 hari. Fa yaquluna, dan mereka berkata hiya ayyamun tawilatun, itu adalah hari yang sangat panjang. Bisa jadi itu satu harinya itu khamsuna alfasanah, 50.000 tahun, aw ghairiha, aw ghairuha, atau yang lainnya. Li'annahum yarawna hadha tadarruja bina'an ala tafa'uli wa tarattubin musababati ala asbabiha. Karena mereka berpendapat berangsur-angsurnya dalam hal penciptaan atau membuat langit dan bumi, ini adalah ala tafa'uli. Ini berkaitan dengan adanya gabungan dari berbagai komponen yang butuh waktu, ada sebabnya. Dan ini ada yang dijadikan sebab. Antara sebab satu dengan sebab yang lainnya saling berinteraksi. Ya. Makanya ana katakan, antum kita dalam menuntut ilmu pun sama, Mas. Tadarruj. Bertahap, tidak bisa kita itu langsung sekali datangkan kajian, dua kali, tiga kali, setahun, dua tahun, langsung jadi paham 100%. Itu akan sulit. Butuh tahunan, butuh waktu panjang, kesabaran, dan juga yang paling penting adalah doa kita kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan kefahaman. Ya. Siapa yang bisa menjadikan antum kuat untuk menahan rasa kantuk, menahan rasa capek, menahan rasa bosan, menahan rasa pedihnya dalam menuntut ilmu syar'i. Salah satunya adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla ketika antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan untuk jadi faham, dimudahkan untuk senantiasa istiqomah menuntut ilmu syar'i. Itu semuanya senantiasa harus dipanjatkan. Dan itu bukan dengan kekuasaan kita, kesehatan kita, kepintaran kita, tapi karena taufik dari Allah Azza Wajalla. Maka jangan pernah anak katakan pada diri anda sendiri dan antum sekalian, semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk saling mendoakan kebaikan, mendoakan ikhwan-ikhwan kita agar mereka juga mendapatkan nikmat lezatnya dalam menuntut ilmu syar'i, duduk di majlis ilmu. Karena bisa jadi lewat doa-doa antum itu malaikat juga mendoakan kebaikan buat antum. Walakum bimislin. Bagi kalian juga sama dengan doa yang dipanjatkan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Amma nahnu fanaqul. Sedangkan kita katakan. Inna allaha law sya'a la khalaqaha bilahdatin. Kama annal janina fil batni law sya'a allahu lahdatahu. La khalaqahu bilahdatin. La khalaqahu bilahdatin. Wa kharaja bilahdatin. Lakin Allah qaddarahu hasban numu wa tatabu'il asbabi. Kita lihat di sini tentang jawabannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Sedangkan kita katakan innallaha, sesungguhnya Allah, lau syaa, seandainya Allah berkehendak, la khalaqaha bilahrotin, tentunya Allah akan menciptakan langit dan bumi dengan sekejap. Kun, langsung jadi. Kama annal janina, sebagaimana janin. Ini saya mengatakan kenapa habis itu langsung janin, karena tuba'iyun itu menganggap fase perkembangan itu diambil dari janin, mengkiaskan dengan janin. Apakah benar seperti itu? Ya. Jadi orang-orang naturalis tadi mengatakan apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi selama 6 hari karena ada hikmahnya. Hikmahnya menurut mereka adalah karena fase-fase perkembangan itu membutuhkan waktu. Sedangkan ini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan seandainya Allah berkehendak, tentunya Allah akan menciptakan langit dan bumi itu sekejap, Mas. Langsung jadi. Sebagaimana janin di dalam perut ibunya. Lau syaa'allahu, seandainya Allah berkehendak, la khalaqahu bilahdatin, Allah akan menciptakannya dengan sekejap. Wa kharaja bilahdatin, dan keluarnya dengan sekejap. Lakinnallaha qaddarahu hasban numu, namun Allah mentakdirkannya sesuai dengan perkembangannya. Wa tatabu'il asbabi, dengan adanya follow up dari sebab-sebab yang berkaitan dengan perkembangan tersebut. Antum lihat kemarin di Jawa Barat ada digegerkan, ada perempuan janda nggak punya anak, tahu-tahu hamil, tahu-tahu melahirkan kamar mandi. Ya. Yang pertama, kalau memang benar itu terjadi, itu kehendak Allah Azza Jalla. Yang kedua, bisa jadi itu adalah gangguan jin. Tapi semua gangguan itu terjadinya karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, enggak jadi. Sehingga kita pun tetap mengimani sesuatu yang gaib. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Nah, sekarang sudah selesai tentang penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Kita masuk kepada istiwa. Hari ini kita masuk pada pembelajaran tentang istiwa. Qawluhu istawa 'alal 'arsy, ay 'ala 'alaihi. Wa'lam anna istawa ta'ti fil lughatil 'arabiyyati 'ala awjuhin. Ta'ti 'ala awjuhin. Antum lihat di sini. Istiwa. Istiwanya di atas ars. Dan yang antum harus tulis di situ adalah istiwanya menurut terjemahan depak. Itu artinya bersemayam. Ini salah total. Salah kaprah, salah total, salah tenanan. Kenapa salahnya? Karena semayam, bersemayam menurut kamus bahasa Indonesia artinya menduduki, dari yang tadinya tidak diduduki menjadi diduduki. Berarti ars itu artinya dulunya milik orang, milik sesuatu yang lain, kemudian diduduki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tidak benar seperti itu. Itu adalah makna bahasa yang batil. Karena makna istawa di sini, ini di dalam bahasa Arab ada beberapa sisi sudut pandang. Yang pertama, al-wajhul awal. Nah, sebelum seperti ini, antum harus bertanya. Jadi, ini adalah kronologis. Antum membiasakan ketika antum membaca kitab-kitab para ulama, kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menginginkan ada pendalilan tentang istiwa. Karena ketika orang itu mengetahui tentang kondisi yang benar, makna yang benar tentang istiwa, maka dia akan tercegah dengan izin Allah Azza Wajalla dari penyimpangan makna istiwa. Paham sampai di sini? Sehingga Syekh menginginkan ini loh, ada berapa macam tentang makna dari istiwa. Beberapa sudut pandang mengenai istiwa. Takadam syuyi. Jadi sekarang al-wajhul awwal, sudut pandang yang pertama, mutlaqatun. Al-wajhul thani muqayyadatun bi'ala. Al-wajhul thalithu muqayyadatun bi'ila. Al-wajhul rabi'u maqrunatun bil-wawi. Ini keistimewaan bahasa Arab. Kok gimana maksudnya itu? Nah, dari semenjak paragraf ini, ana anjurkan kepada antum, dalam diri antum masing-masing antum berdoa, Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, faqihkan diriku dalam agama dan juga dimudahkan untuk faqihni fil lughatil arabiyyah. Allahumma faqihni fil lughatil arabiyyah. Fahimni lughatil arabiyyah. Ya Allah, berikan kefahaman padaku tentang bahasa Arab. Karena kita itu enggak ngerti hukum asalnya, kita itu tidak berbahasa Arab. Kemudian dipelajari. Kemudian ketika menjadi faham, apakah dengan kecerdasan antum, kepintaran antum? Enggak. Itu taufik dari Allah Azza Wajalla. Kemudahan dari Allah Azza Wajalla. Maka mintalah pertolongan dan kemudahan dari Allah Azza Wajalla untuk memahami kontekstual bahasa Arab. Dengan pelatihan bahasa Arab apapun tidak akan sanggup, tidak akan bisa memahamkan bahasa Arab itu kepada antum. Dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk faham bahasa Arab. Dan semoga juga dimudahkan bulan Syawal ini kita akan mulai InsyaAllah binillah daurah bahasa Arab. Daurah bahasa Arab rutin. Jadi nanti ada berapa waktu yang kita mengambil waktu selain waktu kajian untuk khusus daurah bahasa Arab. Imam Sabtu Ahad atau imam malam. InsyaAllah akan ditimbang dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Dan kemudahan buat kita untuk mengikutinya. Nah, kita lanjutkan. Al-wajhul awal mutlaqatun, mutlaqah. Al-wajhul tsani muqayyadatun. Muqayyah, mutlaqah ini artinya sifatnya umum. Tidak ada pengaitnya. Ya, tidak ada pengaitnya. Nah, kalau yang sisi yang kedua adalah muqayyadatun bi'ala. Jadi istawa ala. Istawa ala. Jadi kalau misalnya ana tuliskan di sini, jadi biar antum faham, ya, antum faham di sini adalah kata-kata istawa. Dan nanti akan ada penjelasan dari ayat-ayat. Nah, ini mas, istawa. Nah, kalau yang kedua istawa plus ala. Sabar. Ini mas, ana pindahin dulu layarnya. Antum lihat di sini ding ding ding. Kemudian istawa plus apa itu? Ila. Dan istawa plus dengan makrunah bil waw. Makrunah bil waw dengan tambah waw. Disandingkan dengan waw. Makrunah itu artinya disandingkan. Waw. Wow. Nah, jadi ini empat. Ini mutlaqah, ini muqayyadatun bi'ala, kemudian muqayyadatun bi'ila, makrunah bi bilwaw. Seperti ini, Mas. Nah, paham sampai sini? Ini menurut bahasa. Bahasa apa, Mas? Bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Bahasa Arab. Nah, jadi istawa, istawa ala, istawa ila, istawa wa. Nah, kita kembali lagi ke Anda bisa lihat sekarang yang pertama. Yang pertama, wa idza ja'at mutlaqatun sara ma'naha al-kamal. Wa minha qawluhu ta'ala wa lamma balagha ashuddahu wastawa. Ana ulangi. Jadi fa idza ja'at mutlaqatun sara ma'naha al-kamal. Wa minha qawluhu ta'ala wa lamma balagha ashuddahu wastawa. Ini ataina hukma wa ilma kadzalika najzil muhsin. Jadi ai kamula fi hilqatihi wa aqlihi. Ini yang pertama apa? Kalau mutlaqah. Jadi antum di sini tambahin ini Mas, lihat. Ini kalau antum bisa lihat ini. Nah, ini tambahin ini yang pertama mutlaqah. Kemudian ini yang kedua muqayyadah. Kemudian ini yang ketiga. Ini yang keempat. Nah, paham ya? Nah, ini yang pertama sekarang. Ini mutlaqah sekarang. Kita geser yang mutlaqah. Nah, ini maknanya adalah al-kamal. Nah, ini antum lihat di sini. Pertama mutlaqatun. Maknanya adalah al-kamal, sempurna. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala walamma balagha ashuddahu wastawa. Ini di surat Al-Qasas ayat 14. Walamma dan ketika ya. Di surat Al-Qasas ayat 14 Allah Azza wa Jalla berfirman walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Paham sampai di sini? Ini tentang apa? Asyuddahu wastawa. Artinya sempurna. Tanpa embelan apa? Ala, ila, dan wa. Ya. Itu sempurna dalam penciptaannya dan akalnya. Artinya karakternya Nabi Musa saat itu sudah sempurna, akalnya pun sudah sempurna. Sudah matang. Nah, sekarang yang kedua. Al-muqayyadatu bi'ala. Takunu bima'na al-uluwi. Bima'na al-uluwi. Wa minhu qawluhu ta'ala, fa'idha istawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki. Surat Al-Mu'minun. Ay ya. Alauta. Ay alauta. Wa qawluhu ta'ala litastawu 'ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza istawaitum 'alayhi. Ay alautum 'alayhi. Jadi kalau sekarang yang muqayyadah yang diikat dengan tambahan ala. Istawa ala. Maknanya adalah al-ulu. Tinggi. Maknanya apa? Tinggi. Dan ini firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun. Ayat 28. San, ayat Mu'min surat keberapa? Hah? Ayo, San. Kau membarik. Jadi fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, dan apabila engkau sudah tinggi, stawaita, engkau sudah tinggi, anta engkau, wa man ma'aka, engkau bersama orang-orang bersamamu, 'alal fulki, 'alal fulki artinya apa? Ulu, tinggi di atas perahu, kapal. Di surat Al-Mu'min ayat 28. Ya. Sehingga di sini kaitannya ala di sini ini menunjukkan di surat Al-Mu'minun ayat 28. Yaitu fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki faqul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qaumi adh-dhalimin. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, kapal itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Berarti apa? Sudah berada di atas. Paham jamin sih? Nah, kita lanjutkan. Hai alauta, atau engkau itu berada di tinggi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, litastawu 'ala duhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alayhi. Di surat Az-Zukhruf ayat 13. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Litastawu 'ala dhuhurihi, thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alayhi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin." Supaya engkau duduk di atas punggungnya, kemudian engkau ingat nikmat Rabbmu apabila engkau telah duduk di atasnya. Engkau duduk di atasnya. Ini kaitannya dengan apa? Istawa, ala. Nah, kemudian ay alautum alaihi, yaitu kalian tinggi di atasnya. Sekarang yang ketiga, wal muqayyadatu bi ilah, yang ada pengikatnya dengan ilah. Takunu bima'nal qasd, bima'nal al-qasdi, bima'nal qasdi. Maksudnya qasd artinya tujuan. Ma qasduka bikalamika hada ya akhi? Apa tujuanmu dengan kata-kata ini wahai saudaraku? Ma qasduka bi risalatika allati arsalta ilayya anifan? Apa tujuanmu antum itu mengirimi tulisan kepadaku barusan? Ya, kemudian dijawab apa? Bima bimujarad tansirul khabar. Hanya untuk mengabarkan saja. Apakah kemudian antum ini tidak punya pekerjaan selain baca kabar dari antum? Ya. Jadi jangan menganggap bahwasanya apa? Ketika ada ikhwan atau bahkan ustaz kita tidak membalas dari tulisan antum, risalah antum, atau kabar dari antum di SMS atau WhatsApp atau yang lainnya, kemudian antum menganggap dengan buruk sangka fulan mengacuhkan saya, fulan tidak mempedulikan saya, atau bahkan mengatakan ustadznya ora perhatian. Bentar dulu, antum nggak tahu, masing-masing orang punya sibukan. Itu yang harus didahulukan. Ya. Dan antum pun akan ditanya, antum mengeser artikel itu, apakah antum sudah baca dari A sampai Z atau sekedar antum ingin share-sharean aja. Maka ana pernah diberikan nasihat. Saat itu ana minta izin kepada Ustaz Yazid Hamidullah untuk mengeser ada berapa video beliau. Sangat penting. Ustaz, ana izin untuk meser ini, Ustaz. Insyaallah ikhwan-ikhwan kajian akan bersemangat lagi. Beliau mengatakan apa? Sebelum antum share, pastikan antum sudah melihat itu dari A sampai Z selesai dan faham. Jadi meshare enggak ada salahnya, Mas. Kalau itu baik enggak ada salah. Tapi mengeser dalam kondisi orangnya itu sudah berjibun banyak sekali dan seterusnya dan seterusnya, terkadang gak sampai hati membacanya, habisin waktu. Padahal itu nilai kepentingannya belum tentu penting. Cara taunya apa? Antum ngopi. Tapi ketika antum ngopi atau antum memforward atau antum mengeser dari yang lainnya, antum gak baca terlebih dahulu. Itu sangat disayangkan. Makanya ana jarang-jarang meng-share sesuatu yang ana belum baca, atau ana lebih senang ana meng-share dari apa yang ana paham. Karena apa? Faedahnya kembalinya kepada diri kita. Paham tak misi? Nah, hati-hati. Di situ adanya benang tipis antara keinginan kebaikan dan riya, sum'ah dan yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sering mengumbar gambar di medsos dengan alasan apa? Tahadus bin nikmah. Membicarakan tentang nikmat Allah azza wajalla. Ini kan bagus, Ustaz. Kita menceritakan apa yang menjadi nikmat Allah azza wajalla agar orang lain juga ikut bersyukur dan seterusnya, ikut senang dan seterusnya. Tidak masalah, satu kali, dua kali. Tapi setiap kali antum posting cuma itu aja terus. gayanya antum ngacung dua tangan, dua jari, kemudian merengek sana, merengek kiri, bersama fulan, bersama fulan, fulan, fulan, fulan, banyak sekali. Itu tidak menjadikan kenyamanan. Nah, kalau anak akan sampaikan dengan terus terang, ya akhi, anak mendoakan kepada antum agar Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah. Yang kedua, jangan memperbanyak gambar ketika memang antum tidak teruri, tidak terdesak untuk memasangnya. Karena nanti syaitan akan datang merusak ikhlas, merusak niat. Dan ana faham kalau niat antum baik, tapi niat baik itu belum tentu cukup. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Sekarang al-maqrunah bentar, satu lagi. Wa minhu qawlu ta'ala thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhana. Ala ahadi qawlain. Jadi tadi tujuan tadi di surat Fusilat ayat 11, thumma istawa. Kemudian Allah Azza wa Jal istawa ila as-sama', beristiwa ke langit. Wa hiya dukhana. Dan itu adalah dukhan. Dukhan itu apa, Mas? Asap. Ala ahadi qolaini. Ini salah satu dari dua perkataan. Sekarang wal maqrunatu bil waw. Sekarang yang dinisbatkan dengan apa? Waw. Takunu bi makna at-tasawi. Faqaulihim istawa al-ma'u wal-khashabatu. Wal-khashabata. Istawa al-ma'u wal-khashabata. Wawunya di sini wawul ma'iyah namanya. Wawu apa? Ma'iyah. Misalnya lagi istaq. Contohnya ini. Istawa al-ma'u wal-khashabata. Baka at-tiflu wasyamsa. Wa hadha al-mithal yadkuruhu an-nahwiyyun fi tamthili waw al-ma'iyyah. Wa ma'na istawa al-ma'u wal-khashabata ay tasawa al-ma'u wal-khashabata wal-khashabatu hiya allati takunu fi a'la bi'ri. Jadi ini kaitannya makrunah didampingi dengan waw. Istawa didampingi dengan waw. Maknanya adalah tasawi, sejajar. Tasawi apa, Mas? Sejajar, seimbang, sejajar. Ya. Kayak kalau misalnya antum itu dalam kondisi capek, kemudian dagunya antum ini sejajar dengan leher. Ini kan sejajar dengan leher. Berarti antum sudah dalam kondisi apa? Aywa. Nauf. Ini hanya sekedar apa? Sejajarnya. Maksudnya anak mengambil kata sejajarnya. Dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan antum tidak sejajar dagunya di leher ketika antum buat kajian. Barakallahu fikum. Nah, makanya disebutkan di sini, wawu di sini takunu di makna tasawi, artinya sejajar. Kaqaulihim, sebagaimana firman apa perkataan mereka, istawal ma'u wal khashabata. Air itu istawa, meninggi. Ya. Sensor. Jadi istawal ma'u wal khashabata. Air itu meninggi, wal khashabata. Artinya situ sejajar. Air dan khashabata itu artinya kayu yang terapung itu, Mas. Jadi kalau misalnya ini air, ini kayunya. Ngapung. Nah, itu kan sejajar. Air dan kayu permukaannya sama, sejajar. Paham tidak sih? Wa hadhil mithal yadhkuruhu an-nahwiyyun fi tamthili lil wal wa li wawil ma'iyah. Ini orang-orang ahli nahwu memberikan pemisalan ini untuk menjelaskan tentang wawu ma'iyah. Misalnya apa? Istaqaitu ya ahlan. Atau yang lainnya dulu. Bakat tiflu wasyamsu. Tapi bukan wasyamsu, tapi wasyamsa. Bakat tiflu wasyamsa. Kok macur, Mas? Bukan macur ya. Mangsyok. Bukan mangan sok, Mas. Mansub. Nah. Ya, wawul ma'iyah itu setelah wawu, isim setelahnya itu mansub. Ini menunjukkan kesetaraan. Jadi apa? Ketika ini bisa dibilang ketika anak kecil itu nangis, nangis cenger, ya, bersamaan dengan kelihatan mataharinya. Wasyamsa. Itu bisa seperti itu. Ya. Misalnya ja'a al-muta'akhir wal maghriba, misalnya. Ja'a al-muta'akhir, ya. Ja'a al-muta'akhir wal maghriba. Datang orang yang terlambat bersamaan waktu dengan maghrib. Paham sih? Ya, orang Aceh yo, ming yo. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkannya. Tapi sesungguhnya betul, sahih. Ana sudah berapa kali atau sering kali mengatakan pada ikhwan-ikhwan, kalau misalnya ketika antum siang hari atau pagi hari, antum ngirim pesan ke ikhwan, nanti sore datang enggak kajian? Terakhirnya antum tulis di sini. Ana doain antum semoga Allah Azza Wajalla memudahkan antum ikut kajian. Itu subhanallah diberikan kemudahan. Itu ajib. Ada berapa ikhwan-ikhwan yang sudah mencoba seperti itu dan alhamdulillah. Dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan antum semuanya seperti itu. Mengingatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan kebaikan, itu yang terindah. Gak perlu kemudian antum pasang apa? Pasang suudon atau prasangka antum itu diembu, diomongkan ke ahlan nasar. Ana lupa ya. Tadi gak mendoakan afan ya. Barakallahu fikum. Nah, ini tentang makna wawul ma'iyah. Jadi ai tasawal ma'u wal khashabata, artinya sejajar antara air dan kayu, ya, potongan kayu itu sejajar, ya. Wal khashabatu hiya allati takunu fi a'la al bi'r. Khashabah itu bisa juga antum lihat khashabah yang ada di atasnya sumur untuk menimba. Jadi kayu kecil yang dijadikan untuk nimbang natrol itu, Mas. Kemudian fahadi arba'atu aujuhin taridu 'alaiha istawa. Ini adalah empat sisi dari penggunaan istawa. Kata istawa saja. Tuf antum cara bahasa Arab aja sudah belengar kasih empat. Lengar kasih empat, kasih satu aja sudah pusing, apalagi antum dikasih empat. Lantarit istawa, ya, muktarinatan bi'ala bimakna bimakna ghairul ulwi. Lakin warada an ba'di salaf rahimahullah annahu abbara biqoudihi istawa ala al-arsh ay irtafa'a wartafa'a bimakna ala, wa ba'duhum qala istawa ala al-arsh ay su'ida alayhi wa su'ida ala syai' bimakna ala alayhi. Fahadihi salasu kalimatin bimakna wahidin. Tuh, untuk melihat ada tiga kata maknanya sama, dan tidak ada istawa itu disandingkan dengan ala dengan makna selain dari tinggi. Semua istawa ala itu maksudnya tinggi. Paham sampai sini? Lakin warada an ba'di salaf rahimallah annahu abbara biqoulihi istawa ala al-ars ay irtafa'a. Ini di Sahih Bukhari, Mas. Itu irtafa'a. Jadi di situ kaitannya istawa itu irtafa'a. Jadi maksudnya ada sebagian para ulama yang menyebutkan ketika menafsirkan mengungkapkan makna dari istawa alal ars, Allah beristiwa di atas arsnya, ya, ini menunjukkan tentang makna irtafa'a. Maknanya irtafa'a yaitu meninggi, ya, meninggi. Dan makna dari konteks ini tidak disebutkan istawa, tapi maknanya sama, yaitu irtafa, meninggi. Ya, bimakna ala. Wabaduhum, dan sebagian ulama salaf juga mengatakan istawa ala al-ars ay so'ida alaih, yaitu ya so'ida alaih, berada di sisi bagian atas. Itu sa'ida alaihi, berada di sisi bagian atas. Wa sa'ida ala syai' bimakna ala alaihi, dan berada sa'ida ala syai', berada di sisi atas sesuatu itu maknanya adalah tinggi di atasnya, tinggi di atasnya. Ini ada tiga kata dengan makna yang satu, three in one. Tapi ana menolak untuk dikatakan apa? Kofimik terlarang di majlis ini. Dan ana menasihati diri ana dan antum sekalian, jangan minum kopi yang tidak sehat. Kofimik, 3-in-1 dan yang lainnya. Kecuali 3-in-1-nya antum bikin sendiri. Asli. Itu gak masalah. Tapi kalau yang model-model instan dan seterusnya itu jangan. Itu kita mengasihi, apa istilahnya, menyayangi organ-organ kita, ginjal dan yang lainnya, yang sampai dirusak dengan gara-gara nikmat yang sekejap. Nah, kita lanjutkan. Jadi sa'ida ini maknanya juga sama dengan, jadi tiga itu apa, Mas, tadi katanya istawa, sa'ida dan irtafa. Saya ulangi. Tiga kata yang maknanya satu adalah istawa, kemudian irtafa'a, kemudian so'ida alaihi. Kemudian apa? So'ida alaihi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wabaduhum qala, dan sebagian dari mereka berkata, ala kada, demikian, ay istaqarra, mislu qawlihi ta'ala, litastawu ala duhuri thumma tadkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alaihi ay istaqrartum istaqrartum istaqrartum. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa istawa ala kada. Istawa itu demikian, yaitu kaitannya dengan firman Allah Ta'ala ya, tentang litastau. Jadi kaitannya litastau di sini di surat Az-Zukhruf ayat 13, litastau ala duhuri, supaya engkau duduk di atas punggungnya. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum, kemudian kalian ingat nikmat Rabb kalian. Idastawaitum alaihi, apabila kalian telah duduk di atasnya. Paham sampai sini? Nah, ai istaqarra, yaitu menetap di atas. Ya, menetap di atas. Ai istaqarrtum, yaitu kalian telah menetap. Fahadi arba'atu alfadin, arba'atu alfadin kulluha waradat anis salaf fi tafsiri qawlihi ta'ala istawa alal arsh. Jadi ana ulangi lagi tadi, istawa, irtafa'a, sa'ida alaihi, kemudian apa? Istaqarra, istaqarra, istaqarra. Jadi ada empat untuk menafsirkan, untuk menafsirkan apa? Istawa. Bisa artinya duduk, istaqarra, tenang, dan yang lainnya. Sehingga ini ada empat lafad, seluruhnya ada menurut pendapat salaf dalam tafsir istawa alal ars, beristiwanya Allah di atas arsnya. Waqad dzakaraha Ibnu Qayyim rahimahullah fi nuniyah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah meninggal tahun berapa Ibnu Qayyim? Yang belum kelihatan Pak Bu. Habis. Sudah. 7516. Hasan. Finuniyah, dalam baitnya An-Nuniyah. Qala innaha waradat anis salaf. Ya, ini ada keterangan dari salaf. Lakinnal ma'na al-wadhiha dhahira annaha bi ma'na ala. Namun makna yang jelasnya, gamblangnya itu adalah istawa, maknanya adalah ala. Maknanya apa? Ala. Ya, maksudnya adalah ala, tinggi. Amma istiqraru fahuwa syai'un zaidun ala al-ulu. Sedangkan istiqrar, istiqrar mendiami, itu adalah tambahan dari ulu. Tambahan dari apa? Ulu. Tinggi. Kalau anna iktasarna ala annaha bimakna ala, lakana jayidan. Wa in kulna ala wastaqarra, fala mani'a insya'allahu ta'ala. Jadi kalau kita memaknai istawa itu dengan ala saja, itu sudah cukup. Tinggi, itu sudah cukup. Itu sudah bagus. Kemudian kalau kita katakan ala wastaqarra, Allah itu tinggi dan menetap di sana, ya, berada di atasnya, maka ini tidak ada larangan. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Nah, qala muallif rahimahullah, wastiwa'uhu 'alal 'ars, uluwuhu 'alaihi bidzatihi, uluwan khasan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, la ya'lamu kayfiyatahu illa huwa jalla wa 'ala. Jadi istiwanya Allah Azza wa Jal di atas ars itu adanya tingginya Allah di atas ars bidzatihi, dengan zatnya, zatnya Allah Azza wa Jal. Uluwan khasan, tinggi yang sifatnya khusus, yaliku bijalalihi, yang hanya sesuai cocok dengan kemuliaannya, dengan keagungannya. La ya'lamu kaifiyatahu, tidak ada yang mengetahui tentang bagaimananya, tata caranya, illa huwa jalla wa ala, kecuali Allah jalla wa ala saja. Paham sampai sini? Nah, jadi sesungguhnya untuk memahamkan tentang istiwa ini nyerempet-nyerempet logika. Tapi maksudnya Syekh rahimahullah menjelaskan dengan pendetilan seperti ini agar kita bisa mengetahui arah yang benarnya sebelah mana. Dan ketika kita dapati orang-orang yang jeleneh berpendapat yang berkaitan dengan istiwa tapi tidak ada dalilnya, kita bisa mengutarakan ini loh mas, antum memaknai istiwa Allah Azza wa Jalla itu salah kaprah. Bagaimana kita mengatakan apa? Istiwa itu bukan apa, singgah apa, bersemayam, bukan bersemayam, paham ya? Nah, sehingga di sini sebutkan tadi ada tambahan, waqad dzakara Allah taala istiwa al-ars fil Qur'an Karim fi sab'ati mawadhi'a kulluha bil bihadzal lafz, istawa al-ars, istawa al-ars, istawa al-ars, istawa al-ars. Allah azza wajalla menyebutkan kata-kata istiwa di dalam Al-Qur'an, istiwa al-ars itu di dalam Al-Qur'an ada 7 tempat posisi mas ya, istawa. Jadi istawa alal ars ini ada 7. Antum mau catat 7 tempatnya. Yang pertama Al-Araf ayat 54. Al-Araf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa alal ars. Di surat Al-Araf ayat 54, kemudian di surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Ra'd ayat 2. Jadi Al-Araf ayat 54, kemudian Yunus ayat 3, kemudian Ar-Ra'd ayat 2, kemudian Al-Furqan, Al-Furqan, mana yang Al-Furqan? Ayat 59. Tulis ini mas, 59. Membarik. As-Sajdah ayat 4. As-Sajdah ayat 4. Al-Hadid ayat 4. Tidak ana ulangi. Al-Araf ayat 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Al-Furqan ayat 59, As-Sajr ayat 4. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tadzakkarun. Kemudian Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid ayat 4. Nah itu 7 6 ya, tambahnya di surat ya. Kemudian Toha Ar-Rahman ala Rasistawa. Kalau yang tadi istawa alal ars itu saja 6. Tapi kalau alal ars itu tambah Toha ayat 5. Yunus ayat 3 tadi. Sudah ya. Nah. Kemudian qauluhu wa istiwa'uhu al-ars quluhu alaihi bidatihi quluwan khasan yaliku bijalalihi wa azamatihi la ya'lamu kaifiyatahu illa huwa jalla wa ala li'anna ladaina uluwaini uluwun amun wa uluwun khasun. Ini yang mengatakan khusus am, khusus am, khusus am ini adalah ulama usul. Dengar tuh, ulama usul membagi tentang pengertian-pengertian kata hingga mendetil, sehingga apa, agar tidak ada adanya bias pemahaman dalam memahami suatu kontekstual kata yang dicantumkan dalam beberapa kitab atau semua kitab yang berkaitan dengan masalah Al-Quran dan Sunnah. Paham saya di sini? Makanya memahami tentang kontekstual usul ini sama halnya memahami kontekstual makna masing-masing kata dengan sudut pandang yang benar. Paham saya di sini? Nah, nah. Tinggal 2 menit kita break untuk persiapan iftar, dan insyaallah binillah setelah maghrib kita akan lanjutkan lagi. Naktafi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.